يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الطلبة حفظكم الله تعالى جميعا pada kesempatan pagi hari ini untuk mengisi waktu luang karena ustadzukum ustadzuna Muhammad Umar Sayyid sedang ada urusan. Sejenak saya ingin menyampaikan kepada antum selaku talib, selaku talibah, berkaitan dengan dirasah ilmu tauhid wal aqidah dan dirasah ilmu fiqh. Ada dua pembahasan yang akan saya sampaikan secara global insyaallah. Yang pertama terkait dengan dirasah ilmu tauhid wal aqidah. Ada beberapa masail yang bisa disebutkan. Yang pertama ialah maudhu' hadzal ilm, tema yang dibahas pada ilmu ini. Ilmu tauhid itu lebih banyak membahas tentang tauhidur rububiyah wal uluhiyah, membahas tentang tauhidur rububiyah dan uluhiyah. Rata-rata kitab tauhid yang ditulis oleh para ulama belakangan, mutaakhirin, itu fokusnya pada penjabaran tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dan menjelaskan tentang lawannya, kesyirikan-kesyirikan dan ragam-ragam bentuk kesyirikan, entah syirik akbar atau syirik aswar. Adapun ilmu akidah itu pembahasannya adalah penjabaran arkanul iman sittah, menjabarkan rukun iman yang enam. Iman kepada Allah sampai kepada iman kepada qada dan qadar. Terkait dengan iman kepada Allah yang uluhiyah dan rububiyah itu dimasukkan dalam tauhid, ilmu tauhid. Terkait dengan iman kepada Allah yang dibahas tuntas tentang asma dan sifat. Dan ini yang mendominasi pembahasan ilmu akidah. Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disendirikan dalam sebuah bidang ilmu. Selebihnya menjabarkan tentang rukun iman yang 6. Ilmu ini yang disebut dengan usul i'tiqad ahli sunnah. Prinsip-prinsip akidah ahli sunnah. Kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama kita yang mutaakhirin, yang belakangan, itu menjabarkan tentang rukun iman yang 6. Bagaimana prinsip ahlu sunnah pada masing-masing poinnya. Kemudian dibahas setelah itu kelompok-kelompok yang menyimpang pada masing-masing akidah tadi. Kelompoknya apa, pemahamannya apa, akidahnya apa, dibantah. Dibantah. Dan yang paling panjang pembahasan asma'us sifat. Yang cukup panjang lagi pembahasan tentang masalah takdir. Yang cukup luas pembahasan tentang yaumul akhir. Itu semuanya dimasukkan dalam ilmu akidah. Kalau dahulu dari kalangan mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, itu semuanya sama. Dijadikan satu pembahasan ilmu tauhid, ilmu akidah, dijadikan satu pembahasan. Sehingga buku-buku mereka judulnya juga umum. Kitabul Iman, Kitabul Tauhid, Usulul Iman, Usulul I'tiqad, itu umum. Walaupun lebih banyak pada pembahasan ilmu akidahnya. Ini yang itu harus pahami baik-baik, terutama untuk kita yang hidup di zaman mutaakhirin, muasirin. Sehingga dalam dirasa ilmu ini, ada tahapan-tahapan belajar ilmu tauhid secara khusus. Ada tahapan-tahapan belajar ilmu akidah secara khusus. Dari sini, masalah kedua yang perlu dipahami baik-baik adalah kaidah umum di kalangan para ulama adalah pentingnya memahami usulul ilmi. Memahami dasar-dasar ilmu. Mereka mengatakan man hurimal usul hurimal wusul. Man hurimal usul hurimal wusul. Siapa saja yang diharamkan dari usul, dasar-dasar ilmu, maka akan diharamkan wusul sampai kepada ilmu tadi. Maknanya ketika dia tidak memahami usulul ilmi, dasar-dasar pondasi-pondasi ilmu, maka tidak mungkin dia bisa mencapai kepada ilmu yang dimaksud. Timpang, rapuh, tidak kuat. Maka masalah kedua yang diangkat adalah terkait dengan usul tauhid atau usul ilmi tauhid, usul ibil akidah. Yang dibahas sekarang adalah tahapan-tahapannya. Dalam dirasa barakallahu fikum, seorang talibul ilmi harus memulai dari kitab-kitab yang kecil baru naik ke kitab yang besar. Dengan tahapan-tahapan. Dalam pembahasan ilmu tauhid yang dikaji rata-rata bukunya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Ada Qawaidul Arba', ada Usulul Thalathah, ada Kashfus Syubuhat, ada Kitabut Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Ini tahapan-tahapan ilmu tauhid, usulul ilminya. Maka seorang talibul ilmi harus mengkaji ilmu tauhid dari tahapan-tahapannya tadi. Qaidul arba', selesai usul thalathah, selesai kafi syubuhat, selesai kitab tauhid matan, selesai syarahnya. Maka dia akan bisa memahami ilmu tauhid secara luas dan kokoh. Dikasih kaidah-kaidahnya. Barakallahu fikum. Terkait dengan ilmu akidah, barakallahu fikum, dibahas khusus tentang asma'us sifat. Kaidah-kaidah ahlu sunnah dalam asma'us sifat. Buku yang biasa dipakai oleh ulama sekarang ini, bukunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Al-Qawaidul Mutla. Dibawakan kaidah-kaidah tentang asma dan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Dan itu harus dikuasai oleh seorang talibul ilmi. Kaidah ini diambil dari penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Badai'ul Fawaid. Dan beliau jabarkan dalam bukunya Al-Qawaidul Mutla lengkap dengan dalil dan contoh. Harus menguasai ilmu ini. Baru kemudian tahapan-tahapan mengkaji ilmu akidah. Yang dipakai adalah kebanyakan buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Aqidah Al-Wasithiyah. Kadang dengan matan, kadang dengan syarah. Al-Hamawiyah. At-Tadmuriyah. Itu buku-buku akidahnya para ulama menerangkan tentang usul i'tiqad ahli sunnah. Seorang talibul ilmi harus menguasai ini. Sampai nanti kepada buku-buku yang besar, buku-buku yang luas, dia akan menguasai ilmu akidah secara menyeluruh dan kokoh. Karena ada tahapan-tahapan usul ilmunya. Barakallahu fikum. Ini yang antum harus tapaki, harus antum jalani. Baik, dari dasar tahapan sampai naik ke atas. Naik ke atas. Masalah yang ketiga, barakallahu fikum, yang perlu disampaikan terkait dengan dirasa ilmu ini ialah tariqah yang harus diambil oleh seorang talibul ilmi dalam mengkaji ilmu tersebut. Tariqahnya umum sebagaimana mengkaji ilmu-ilmu yang lainnya ialah talaqqi al-ilm dari ahlinya. Harus dirasah ilmiah di hadapan seorang guru. Seorang guru, alim, syekh, ustaz, dari seorang guru. Tarekatnya adalah antum mendapatkan penjelasan dari sang guru. Fokuslah untuk mendengarkan, memahami, mencatat faedah-faedah ilmiah dari sang guru. Ya, ketika sedang belajar di majelis ilmu, di kelas, di masjid, fokus pada yang disampaikan sama sang guru, sang ustaz. Faedah ilmiah tulis di ta'liqat. Di sebelah kanan, atas, sebelah kanan, paling bawah, sebelah kiri, namanya hasyiah, footnote. Catatan kaki. Ketika fawaidnya meluas, siapkan daftar khusus. Buku khusus untuk fawaid ilmiah buku tersebut. Yip, faedah, faedah, faedah, faedah, faedah. Misal antum mengkaji, mempelajari misalkan kitab Qaidul Arba'. Maka antum harus fokus untuk mendapatkan keterangan, penjelasan dari sang guru. Saat belajar jangan tolak-tolak, fokus kepada dari keterangan dari sang guru. Faedah ilmiah tulis. Kata-kata yang gak paham artinya, tulis artinya. Lafadz yang gak tahu harokatnya, dikasih harokatnya. Taklik-taklik yang pendek, taruh di bukunya antum. Faedah-faedah yang panjang, yang meluas, siapkan daftar khusus, buku khusus untuk faedah atau fawaid dari kitab Qadi Arba. Itu dari gurunya antum. Setelah itu, tariqah yang kedua, ketika ada waktu luang di luar taklim, di luar kelas, sedang istirahat, disakan dan segala macamnya. Tariqah yang kedua, seorang talibul ilmi harus banyak membaca. Yang dibaca adalah syarah-syarahnya para ulama, para masyayikh terhadap buku tersebut. Antum baca Qawaidul Arba', santri harus modal. Tahu modal ya? Harus beli kitab. Antum beli kitab semua syarahnya ulama tentang buku ini. Syarahnya Syekh Utsaimin, syarahnya Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Zaid, Masayikh, beli buku itu. Sambil santai baca syarahnya. Baca syarahnya. Ada faedah penting, kasih tanda. Garis atas. Supaya enggak lupa, sebelah samping kasih kata-kata faedahnya. Masalah ini, faedah ini. Selesai satu syarah. Syarah kedua, baca lagi. Sampai habis semua syarah buku tersebut yang kamu miliki. Modal harus beli. Difahami ya? Di kelas fokus dapat penjelasan dari ustaz. Siapkan pena, siapkan daftar khusus, siapkan ta'liqat yang dari ustaz tersebut. Di sakan sedang beristirahat, baca syarahnya para ulama. Terus demikian, selesai satu buku atau selesai membaca semua syarah dan dapat dari sang ustaz. Talaqiyan wa qira'atan. Buku berikutnya masuk. Usulul Tsalatsah dengan cara yang sama. Terus demikian sampai sekarang antum mengkaji kitab Tauhid dengan Fathul Majid. Kan begitu ya. Maka antum fokus di kelas, di masjid, fokus mendapatkan dari ustaz mengkaji buku Fathul Majid. Yang penting-penting tulis di hasiahnya. Barakallahu fikum. Ketiga, ada faedah-faedah panjang, siapkan daftarnya. Kalau sanggup menulis di hasiahnya yang rapi, cukup, taruh di hasiah. Ketika disahkan, banyak syarah-syarah kitab Tauhid yang lainnya. Selain Fathul Majid. Syarahnya Syekh Sulaiman, syarahnya Syekh Fulan. Harus beli itu. Modal pakai fulus. Harus beli. Baca syarah itu. Di kelas belajar Fathul Majid. Disahkan antum membaca syarahnya para ulama tentang kitab Tauhid tadi. Baca. Yang penting-penting kasih tanda. Kata faedah. Faedah. Tanda. Kasih faedah. Itu tariqah yang ditempuh oleh seorang talibul ilmi supaya dirasa ilmunya itu matang. Usul ilmu dapat. Tahapan-tahapan dapat. Talaqqi ilmu dari seorang syekh, seorang ustadz dapat. Faedah dari beliau dapat. Menambah wawasan ilmiah dengan banyak membaca syarah-syarah ulama yang lainnya dapat. Antum akan terbuka ilmu tadi. Luas wawasannya antum. Dan mungkin ketika ustaz menyampaikan, ada di syarah yang ini, syarah yang ini, syarah yang ini. Antum nyambung. Tulis. Jangan mentang-mentang baca syarah, lupa sama ustaz, dan enggak. Dari ustaz tulis. Dan antum tahu, ini buku ini. Ini buku ini. Ketika ada memurojaah, karena sudah pernah membaca sebelumnya, ini faedah dari ustaz dari buku ini. Kasih ke syarat, ini ada di buku ini. Di buku ini. Ini faedahnya nanti saat antum jadi ustaz. Dipaham ya? Antum ketika membuka buku yang sudah antum talaki dengan seorang ustaz, faedah matang dari seorang ustaz lengkap dengan masdar-masdarnya. Ketika antum hendak memurojaah, oh di buku ini, bongkar. Pas bongkar buku itu, saya pernah membaca sebelumnya ketika saya jadi santri, pernah membaca buku ini faedahnya. Antum mau buka begini, langsung tahu semuanya. Satu mata, dua mata, memandang semua faedah yang ada, simpan di kepala, ketika antum menyampaikan ilmu tadi lebih lengkap dari yang antum dapatkan dari sang guru tadi. Itu harapan supaya antum ke depan itu lebih baik dari gurunya antum. Jangan lebih bawah, lebih baik dari gurunya antum. Hakal. Difahami insyaallah ya. Terus demikian. Ilmu itu juga demikian. Semua sifat. Terus demikian. Semua ilmu, talaki ilmu dari ustaz di kelas. Disahkan membaca syarah-syarahnya para ulama. Dan saya ingatkan baik-baik, ketika di dalam kelas sedang talaki ilmu dengan seorang ustaz, jangan sesekali antum teralihkan dengan membaca syarahnya ulama yang lain. Satu sisi fokus berkurang, sisi yang lainnya itu kurang adab. Fokus dengan ustaz. Syarah yang ada dibaca disahkan atau ketika waktu longgar, bukan ketika sedang taklim. Dipahami ini? Antum punya waktu luang yang lebih, misalnya hari Jumat libur atau liburan. Manfaatkan waktu luang tadi itu untuk merapikan semua fawaid satu risalah, satu buku. Merapikan. Antum sudah belajar Qaidul Arba syarahnya ustaz. Antum sudah membaca 5, 6, 7 syarahnya ulama. Itu kan masih di buku. Ada waktu, rapikan itu. Antum seakan-akan mau bikin taklik sendiri buku tersebut. Siapkan daftar khusus. Matanya, qauluhu, qaulul muallif, kada wa kada. Dari ustaz ini. Dari syarahnya Syekh Fulan, Syekh Alan, sertakan di situ. Faedah pentingnya. Teng. Antum rapikan sendiri. Tertib. Selesai. Sampai selesai. Antum sudah punya pegangan sendiri ta'liqat syarah Qaidul Arba yang antum dapatkan dari ustadznya antum dan dari membaca syuruhatnya ulama, daftarnya antum sendiri. Ini nanti akan lebih anfa', lebih bermanfaat lagi ketika antum sudah diminta mengajarkan ilmu tersebut. Tinggal bawa apa ini? Daftarnya antum pribadi. Itu jelas ada rujukan ini, rujukan itu. Kalau ingin memperpanjang pembahasan, bongkar buku yang ada, yang buku aslinya. Siapa tahu ada lagi yang kelewatan, sertakan di situ. Terus demikian, buku berikutnya, sampai selesai. Antum belajar 4 tahun, 5 tahun, semestinya ya sudah punya yang namanya daftar khusus untuk buku ini. Untuk buku ini. Ini sesungguhnya berlaku untuk semua bidang ilmu. Tarekohnya sama. Nah, tarekoh ini barakallahu fikum membutuhkan keseriusan, kesungguh-sungguhan, semangat yang tinggi. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tapi nanti biidznillah wa taufiqillah semata sangat bermanfaat untuk antum. Antum itu pondasinya kuat. Kuat. Wawasan antum sangat luas. Dan memudahkan antum untuk memurojaah, memudahkan antum untuk menjabarkan ilmu kepada muridnya antum nanti dengan lebih tertib, lebih efisien, lebih bagus lagi. Hakata. Ilmu akhir demikian. Dengan tariqah yang sama. Barakallahu fikum. Hakadha. Ketika antum selesai dari dirasa ilmu ini, silsilah ilmu yang ada, usul ilmu yang ada, tuntas sampai selesai Fathul Majid. Itu luar biasa. Itu enggak berhenti sampai situ, barakallahu fikum. Ketika antum posisi antum sebagai seorang pengajar, sebagai seorang mudarris, mudarrisah, antum harus punya maktabah. Waktunya antum membongkar bukunya para ulama, kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang mutawwal, yang panjang-panjang itu, antum kaji sendiri, menyelam. Tapi ketika antum menyelam, antum sudah punya basicnya, sudah punya dasar ilmunya. Ibaratnya antum dilepas di lautan lepas, suruh berenang, antum sudah bisa. Antum menyelami lautan ilmunya para ulama, buku-bukunya para ulama yang tebal-tebal itu, kamu selami, kamu tambahkan maklumat yang ada, masalahnya kamu kembangkan kembali, dan antum punya maklumatnya, antum punya dasar ilmunya, mudah bagi antum untuk menyelaminya. Itu namanya pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu. Ini tolong antum mulai dari sekarang, sebelum nanti menyesal di kemudian hari. Di saat antum sedang waktunya dirasa talaqi ilmu, manfaatkan sebaik-baiknya pada seperti ini. Antum paham insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Ini terkait dengan ilmu aqidah, ilmu tauhid. Secara tariqahnya sama dengan semua ilmu-ilmu yang lain. Nanti antum akan bisa menjabarkan itu semuanya ketika antum sering memurojaah, sering membaca, sering mengulang, menjabarkan tanpa kitab. Itu antum mampu. Karena antum sudah menyelami ilmu tadi dari mulai dasar, dari mulai awal sampai tinggi. Antum sudah membaca, mendapatkan penjelasan, pemahaman yang benar. Sudah tutup pembahasan babu ma jaa fit tabarruk bi syajaratin aw hajarin aw nawihima, misalkan gitu. Bab apa-apa yang datang terkait dengan hukum ngalah barokah dengan pohon, dengan batu dan semisalnya. Di sini semua maklumatnya itu. Tambah kita jelaskan. Ini atau merinci semua tadi. Ada tabarruk yang syar'i, ada yang ghairu syar'i. Yang saya demikian. Ini rinci. Ini ayatnya, ini hadisnya. Tambah kita. Dan demikian seharusnya seorang talibul ilmi, ilmunya enggak semata-mata di daftar, tapi di hati. Dipahami insyaAllah ya? Tauhid, akidah, sama penjabarannya. Demikian pula engkau terapkan dalam semua bidang ilmu yang ada. Itu tarekahnya. Barakallahu fikum. Semoga dipahami dengan baik. Pembahasan yang kedua terkait dengan ilmu fiqh. Dirasa ilmu fiqh. Mempelajari ilmu fiqh. Untuk mengkaji ilmu fiqh, barakallahu fikum, tentunya yang diharapkan menguasai usul hadzal ilm. Diharapkan bisa menguasai dasar-dasar ilmu fiqh. Dasarnya yang pertama adalah ulumul lughah. Ilmu bahasa Arab. Nahwunya, sarafnya. Ini kunci untuk antum, lebih memudahkan bagi antum untuk lebih mudah mengkaji, memahami ilmu fiqih. Nahunya itu harus matang, sorofnya itu harus matang, ilmu lughahnya itu harus matang. Sekian banyak masail, masalah-masalah fiqih, hukum-hukum fiqih, istinbat ayat, istinbat hadis, itu dari ilmu lughah ini. Jangan diremehkan. Yang kedua, usul fiqihnya. Yang ketiga, qawaid fiqhiyahnya. Usul fiqh, qaidah fiqih. Yang berikutnya al-furuq al-fiqhiyah. Ilmu lughah, usul fiqih, qawaid fiqhiyah. Sekali namanya al-furuq al-fiqhiyah. Ini yang paling utama terkait dengan masalah ilmu fiqihnya. Antum harus menguasai ilmu ini. Akan lebih bagus dan akan membuat fiqihnya antum fiqih yang betul-betul berbobot hujahnya. Antum harus menguasai ilmu hadis, mustalahul hadis, supaya fiqihnya antum itu dibangun di atas dasar hujjah yang sahih, menggunakan hadis yang sahih, menggunakan asar salaf yang sahih. Akan lebih sempurna lagi ketika antum menguasai usul at-tafsir, ilmu tentang usul tafsir, kaidah-kaidah tafsir ayat. Dikarenakan fiqih yang bagus, fiqih yang benar, fiqih yang dibangun di atas dasar ayat dan hadis. Terkait dengan ayat, yang dipentingkan dalam perkara fiqih istinbat hukumnya. Bagaimana Anda bisa mengambil sebuah hukum dalam sebuah ayat? Ini rangkaian ilmu-ilmu dasarnya. Berapa semuanya tadi? Ulumul lughah, nahwu sharaf, usul fiqih, nahwu sharaf, usul fiqih, kaidah fiqih, furuq fiqhiyah, mustalahul hadis, usul tafsir. Tujuh ini harus antum harus kuasai. Ini akan membuat fiqihnya antum itu berkelas, berbobot. Akan memudahkan antum untuk memahami penjelasan para ulama dalam masalah fiqih. Memudahkan bagi antum untuk mentarjih akwal ulama, khilaf ulama dalam perkara fiqih. Ini antum kuasai, namanya usulul ilmi, dasar-dasar ilmu. Kemudian ketika antum masuk pada pembahasan fiqihnya, langsung belajar fiqihnya, para ulama ada dua maslek, ada dua metode dalam mengkaji ilmu fiqih. Yang pertama adalah tafsir ayatil ahkam dan syarah ahaditsil ahkam, menafsirkan ayat-ayat yang berisikan fiqih, hukum syariat, mensyarah hadis-hadis tentang fiqih. Assalamualaikum. Ini yang banyak dikaji oleh para ulama kita, buku-bukunya kayak Umdul Ahkam, Bulughul Maram, dan yang semisalnya. Hadis disyarah. Hakal. Barakallahu fikum. Metode yang kedua adalah matan yang disyarah. Mutun fiqhiyah. Matan-matan fiqih. Kalau matan fiqih itu berdasarkan masail. Ya, kitabus shalah, babut thahar, kitabut thaharah, babul miyah. Nah, gitu ya. Itu dijabarkan masalahnya. Al-aslu fil miyah thaharah illa idza kadza wa kadza, kadza wa kadza. Itu satu persatu masalahnya diungkap. Itu menggunakan tariqah mutun. Maka cara pengkajiannya matan dibawakan lalu disertakan dalil. Matan ini, masalah ini, masalah fiqih ini dalilnya. Entah ayat atau hadis atau ijma' ulama. Matan ini, masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada mengatakan demikian, demikian, demikian. Mu'alif condong ke pendapat ini. Dalilnya ini, permasalah. Itu juga digunakan oleh para ulama kita. Mengkaji fiqih menggunakan mutun, matan-matan fiqih. Ad-Durrul al-Bahiyyah al-Syaukani, disyarah agak panjang sedikit. Ad-Durrul al-Mudhiyyah al-Syaukani, Minhajus Salikin, Syekh Sa'di, matan-matan madhab, matan Abu Syuja', Syafi'i, bahkan menggunakan matan dijabarkan. Matan dijabarkan. Terkadang menggunakan madhab Syafi'i atau Hambali atau Maliki, terkadang menggunakan tanpa madhab Syaukani, matan dijabarkan. Itu dua caranya para ulama dalam mengkaji yang namanya ilmu fiqih. Yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana thariqah antum sebagai seorang thalibul ilmi dalam mengkaji ilmu fiqih ini. Terkadang ustaz itu mengajarkan matan, dia jabarkan. Terkadang ustaz tadi membawakan syarah, syarah yang mungkin simpel disampaikan. Umdah menggunakan Taisul Alam. Barakallahu fikum. Thariqah antum dalam belajar fiqih barakallahu fikum ialah latihan untuk istinbatul ahkam minal adillah. Sampaikan baik-baik. Berlatih untuk memiliki kemampuan mengistinbat hukum dari sebuah dalil. Dari sekian banyak buku-bukunya para ulama untuk para pemula yang direkomendasikan Taisul Alam. Itu kalau secara umdah. Kalau Bulughul Maram, Tadul Ahkam. Sama-sama menurutnya Al-Bassam, Syekh Abdul Al-Bassam. Taisul Alam. Yang saya nasihatkan untuk antum, di samping jangan lupa dari faedah dari ustaz, yang antum harus cermati baik-baik adalah ketika Syekh Al-Bassam membawakan faedah hadis. Betul ya? Ma yustafadu minal hadis, gitu kan? Ini yang antum cermati baik-baik. Ketika beliau membawakan faedah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sekian gitu. Antum harus cerdas, otak kamu harus berjalan. Dari mana faedah itu beliau ambil? Dari hadis yang dibahas. Nah gitu kan, hadis al-awwal gini-gini-gini. Mana ijmali? Betul? Kadang ada mufassalnya sedikit. Kemudian kadang dibawa khilafnya ulama. Terakhir faedah hadis. Betul ya? Nah itu harus mencermati baik-baik. Faedah pertama, dari mana itu? Di bagian mana dari lafaz hadis yang beliau ambil sehingga memunculkan faedah ini? Itulah yang namanya haqiqatul fiqhi. Paham? Itu yang namanya haqiqatul ilmu fiqh itu ini. Fadilahnya, pengembangan-pengembangannya yang antum mengerti, ini hukumnya ini. Ada khilaf ulama demikian, demikian, demikian. Itu pengembangan. Tapi inti fiqih, hakikat ilmu fiqih itu ini. Kemampuan antum untuk bisa mengambil istimbat hukum dari sebuah hadis atau sebuah ayat. Dan untuk buku ini sangat menunjang, sangat direkomendasikan oleh para ulama kita. Bukunya Al-Bassam ini, Taisul Alam ini. Sehingga ketika antum belajar buku ini, perhatikan baik-baik faedah tersebut. Dan insya Allah kalau ustaz menyampaikan akan sampaikan faedah ini dari lafaz ini dari lafaz ini, ini dari lafaz ini. Harus demikian mengajarkan kepada murid-murid istimbat hukumnya. Faedah ini dari lafaz ini, dari lafaz ini. Antum cermati itu. Cermati itu. Perhatikan dari mana nih Syekh Al-Bassam mengambil sebuah faedah dari riwayat ini, dari mana itu? Cermati. Oh dari sini. Itulah latihan antum. Penerapan 7 ilmu yang antum pelajari sebelumnya. Sebelum mengkaji ilmu fiqih. Itu akan keluar semua. Lughahnya keluar. Nahwunya keluar. Sorofnya keluar. Usul fiqihnya. Kaidah fiqihnya. Kalau terkait dengan masalah berhujjah. Mustalahnya keluar. Ketika terkait dengan tafsir sebuah ayat. Usul tafsirnya keluar. Itu latihan mempraktekkan usul ilmi yang antum kaji pada ilmu fiqih tadi. Itulah yang namanya haqiqatul fiqhi. Itu yang namanya fiqih. tergambar ya. Itu yang saya inginkan, ingin saya sampaikan kepada antum. Dan itu perlu kejelian, itu perlu fokus, itu perlu akal yang digerakkan, aktif, nggak boleh pasif. Tentunya ya, harus punya semangat yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Ini hanya mampu dilakukan oleh para santri-santri yang memang berjiwa besar, punya semangat besar, punya kemauan besar untuk memahami ilmu, memiliki ilmu yang kuat, yang kokoh, dengan dasar yang kuat dan pengembangan yang luas. Dan ini hanya ilmunya rejal. Saya gunakan bahasa jamaah ya, ini ilmunya rejal. Loh, saya laki-laki Ustaz. Iya, laki-laki itu ada yang rejal, ada yang kurang rejal gitu. Kurang rejal. Ilmu ini itu ilmunya dzukur rijal. Bukan ilmunya inatsuhum. Barakallahu fikum. Terutama ilmu hadis. Az-Zuhri rahimahullah pernah mengatakan ilmu rijal atau ilmu hadis adalah ilmu dzukur rijal. La yadkhulu fihi illa dzukur rijal. Tidak masuk pada ilmu ini kecuali rejalnya kaum laki-laki. Karena butuh sesuatu yang lain gitu. Enggak semata-mata dengar ceramah, catat biasa. Enggak semata-mata itu. Antum diminta untuk mendalami lebih lanjut, lebih dalam. Dari mana ini? Kok bisa ayat ditafsirkan demikian? Kok bisa hadis disyarah demikian? Kok bisa diambil hukum seperti ini? Kok bisa diambil fadil seperti ini? Itu ada ilmunya. Tadi yang saya katakan usul ilmunya, itu untuk pelajari. Itu yang saya inginkan, saya ingin sampaikan kepada antum. Ketika talak di ilmu, dirasa ilmu fiqih, fokus pada ini, penerapan ilmu-ilmu usulnya. Dipahami ya? Bapak diem. Misal al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai'un. Air itu suci, tidak dinajisi oleh apapun. Nah gitu ya. Terus saya akan mengatakan yang namanya air, entah air laut, entah air danau, entah air sungai, entah air sumur, entah mata air, entah apa. Gitu ya. Penyebarannya gitu ya. Atau bertanya, loh, hadisnya loh gak ada pembahasan air sumur, gak ada pembahasan air laut, gak ada pembahasan air sungai, air. Kok bisa belum menjabarkan sepanjang itu? Dari mana? Dari mana? Hah? Dari mana itu? Nah, itu belum menggunakan ayat ini untuk mengatakan hukum asal air adalah suci. Entah air laut, air danau, air sungai, mata air, air sumur. Air hujan. Air yang tahu-tahu muncul dari bumi. Pertanyaan saya, kok bisa merinci seluas itu? Padahal air gitu aja, air itu terlalu suci. Kok dirinci? Dapat dari mana itu? Tes langsung sekarang ini. Dapat dari mana? Sebelah mananya? Pada kata-kata al-ma'u. Katanya, itu namanya siapa? Zikri. Katanya zikri. Syekh menjabarkan serinci itu dari kata-kata al-ma'u. Alif lam huna lil jins. Dalam ilmu nahunya listirakil jins. Gitu ya. Meliputi semua yang namanya air. Penerapan ilmu apa ini? Ilmu nahunya itu. Itu dikaji, itu dipelajari itu. Itu fikihnya para ulama. Nanti bisa mengatakan air laut suci. Dari zaman al-ma'u tahur. Air sungai suci, al-ma'u tahur. Air danau suci, al-ma'u tahur. Air sumur suci, al-ma'u tahur. Itu namanya fikih. Anda paham insyaAllah ya? Dipahami ya? Nah itu kan butuh kejelian. Dari mana ya? Nah kalau antum gak punya semangat yang tinggi, gak punya kemauan yang tinggi, bukan rejal. Dari mana? Wallahu'alam. Syekhnya bilang gitu kok. Lah kalau gitulah ilmunya para mukallid, gampang wae wis. Kok syekhnya bilang gitu kok. Ya sudahlah gitu aja. Nah, ada inas alafu. yang putri juga tidak boleh jadi inas, rejal dalam masalah ilmu ini. Harus tahu dari mana? Dari sini. Dari sini. Dari sini, dari situ. Muncul pertanyaan. Boleh enggak berwudu dengan menggunakan air laut? Lo jawabannya piye? Boleh. Dari mana kau mengatakan boleh? Dari kata-kata tahur. Nah, gitu loh. Tahur. Yang namanya tahur itu maknanya tahir mutahhir. Suci mensucikan. Sehingga bisa dia suci, bisa untuk sebagai alat bersuci. Tahu dari mana? Kata-kata tahur. Ilmu apa itu? Ilmu lughah, ilmu sharaf. Itu kan pecahan-pecahan kalimat itu ilmu sharaf. Kalau tahir maknanya ini, kalau tahur maknanya ini. Beda harokat, beda lagi maknanya. Itu ilmu apa itu? Itu ilmu sharaf. Nanti jadi tahu. Paham insyaallah ya? Wah, kata. Nah, itu kan dibahas panjang oleh para ulama dalam buku fikih mereka. Antum harus tahu dari mana dasar mereka. Itulah yang namanya fikih. Dan mudhur ya. Dikit lagi, kira 3 menit. Khulasanya adalah barakallahu fikum. Dalam talaqqi ilmu, dalam dirasah ilmiah. Antum itu dari mulai belajar din sebagai seorang santri sudah harus menanamkan di hati antum yang paling dalam semangat yang membaca, kesungguh-sungguhan yang sangat tinggi, kemauan yang sangat besar, otaknya digerakkan aktif dalam berpikir dan harus bertahap sehingga butuh fulus banyak. Ini bilang sama orang tuanya masing-masing, Pak, fulus banyak, bukan untuk beli Xiaomi, beli kitab. Tadi itu kalau antum beli syarahnya ulama tadi, selesai Fathul Majid, antum sudah satu rak buku sendiri, satu rak syarah ilmu tauhid, satu rak syarah ilmu akidah. Ini fikih, apalagi fikih antum beli segini gede-gede itu, wah sudah satu masjid atau bukunya itu nanti. Tapi bertahap belinya, dikit-dikit beli, dikit, selesai. Sekeranjang itu bukunya itu butuh fulus, dan yang kedua butuh waktu yang lama, berproses sehingga butuh kesabaran, butuh keuletan, butuh kesungguh-sungguhan, harus banyak doa kepada Allah, mohon kemudahan, jaga kesehatan, dan waktu luang dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk ilmu. Masanya antum masa-masa talaqqi. Jangan sampai nanti antum menyesal di kemudian hari, antum selesai mondok, diminta ngajar, pelongo-pelongo, malu-maluin. Yang malu antum sendiri. Total ya, Ki, antum udah lulus dari santri ngajar. Bingung, mau ngajar apa ini. Ya, total, sampai ilmunya. Coba lihat bukunya antum, dicek. Polos, takliknya tidak ada, faedah ustadznya tidak ada. Kemana kemarin? Ragut, tidur, bolos dan segala macamnya. Hati-hati loh. Nanti kalau antum kayak gitu, tiba-tiba antum menyampaikan ilmu, menjabarkan teori alam, menisbatkan ke Ustaz Muhammad Sewet, padahal enggak hadir, antum khianat, mungkotik antum syaratnya itu. Saya pernah dengan Ustaz saya gitu, gini. Para madunya antum gini mantap ya, muridnya Ustaz Muhammad luar biasa ini gitu. Teman sekelasnya antum ngakak tok. Arat itu. Ah, kita orang punya kartu asnya. Kita belajar semua dia regut. Apa dia bolos, disakan dia. Enaknya kalau Ustaz Muhammad. Gampang banget. Enggak bisa. Butuh kesungguh-sungguhan dan itu berlaku untuk semua ilmu yang ada. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fiqih, ilmu yang semua ilmu yang antum pelajari dengan tahapan-tahapan dan gunakan thariqah tadi untuk ustadz sendiri, buku sendiri, selesai rapikan semuanya satu buku. Antum selesai, antum harus punya buku pusaka ini. Kerja keras selama jadi santri, daftar syarah Qawaidul Arba' dari semua bukunya para ulama dan syarahnya ustadz fulan. Gitu ya. Jangan dikira gampang mondok itu. Susah loh ya, Fi. Dan mohon taufik kepada Allah Azza wa Jal. Karena ilmu agama itu mauhibah. Anugerah murni dari Allah Azza wa Jal. Dari ribuan orang yang belajar, yang jadi 1, 2, 3 ditun dengan jari. Dan seperti yang antum bayangkan. Semoga Allah Azza wa Jal memberi kemudahan kepada antum sekalian. Ilmu yang bermanfaat. Dan di masa depan nanti antum diharapkan sebagai pengganti penerus para satidah, para du'at ila Allah dalam nasrul ilmi, dalam mengampu dakwah yang mulia ini, sebagai para du'at ila Allah ala ilmin, ala basiratin, ilmunya matang, ilmunya mapan, barakallahu fikum, dan berfaedah untuk antum dan untuk umatnya antum. Semoga manfaat dan kafilah huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.